Tidak terasa sampai pada sesi terakhir untuk Kamis Break sore hari ini, Mitra Bisnis di Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, Bandung, dan Yogyakarta. Wah, Jakarta semakin gelap nih, Bang. Jadi kita mesti juga menemukan roadmap-nya dengan pasti ya, untuk bisa sampai di rumah. Apalagi nih sekarang kalau ilustrasinya Jakarta, Bang. Jalan-jalan tertentu macet, kita harus cari alternatif. Apakah ini juga bagian dari roadmap? Iya, jadi begini, kan begini. Contoh misalnya begini, terus terang ya. Jadi waktu saya kuliah gitu loh, saya tuh kuliah pertama kali saya tuh kuliah akuntansi. Itu jelas saya karena ingin menyenangkan ayah saya. Karena ayah saya pengennya saya jadi akuntan. Akuntan. Akuntan saya selesai, saya pindah ke marketing. Karena saya merasakan di marketing itu saya lebih banyak menggunakan skill saya untuk berkomunikasi. Terus kemudian saya berpikir bahwa di walaupun saya lulus dengan angka bagus loh di akuntan, saya nggak pernah bekerja menjadi seorang akuntan. Walaupun saya tahu lah trik-trik akuntan gitu loh. Nah, ketika saya kuliah di pemasaran gitu loh, saya merasa bahwa karena saya merasa di sana tuh saya lebih bisa menggunakan passion saya. Lebih explore ya. Lebih explore, lebih komunikasi saya di mana segala macam gitu. Jadi itu kan Anda boleh mengatakan bahwa rute perjalanan saya itu mengalami beberapa kali perubahan alternatif gitu loh. Gitu. Kepengennya sih nggak kelamaan buang waktu gitu, Bang. Bisa nggak sih kita cara instan, kita belajar dari orang-orang yang memang sudah sukses untuk menentukan pengalaman hidup mengatakan mungkin tidak selalu bisa. Jadi tergantung kepada circumstances-nya. Ada orang ya yang mungkin umpamalah misalnya gini ya, ada orang yang senang sama band kemudian berambisi untuk menjadi band gitu loh, menjadi pemain band yang sangat luar biasa, yang hebatnya gitu. Kalau orang tuanya kaya raya, sangat kaya raya sendiri sih, ya mungkin dia bisa membiayai sebuah band gitu loh. Atau ada, saya dengar cucu siapa gitu loh, pengen jadi sutradara film gitu loh. Tapi karena kakeknya uangnya banyak gitu loh, terus bisa jadi sutradara film gitu loh. Nah, hal seperti itu memang bisa gitu loh, kalau kondisi dan situasinya bisa memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, kadang-kadang membutuhkan waktu yang cukup lama dan stamina yang cukup lama juga gitu. Oke, ada SMS, Bang. Bang Kavi yang jenius, bagaimana jika kita terpaksa kesasar lalu terjerat justru nggak bisa keluar nih, Bang? Gimana caranya nih? Kasihan deh. Nasihat saya adalah gunakan naluri Anda, insting Anda. Untuk? Untuk kalau Anda tahu bahwa jalan yang Anda masuki itu membuat Anda lebih dalam kesasar, keluar dari jalan itu, gitu loh. Banyak sekali orang-orang yang mengatakan contoh yang paling mengapa karaoke gitu loh itu bisa menjadi sedemikian populer, karena percaya atau tidak itu mewujudkan mimpi banyak orang untuk menjadi terkenal dalam 15 menit menjadi seorang penyanyi. Even hanya di ruang itu ya? Iya, hanya di ruang itu. Jadi ketika saya ke Tokyo, saya kaget banget gitu loh. Saya bertemu dengan eksekutif yang sangat sopan segala macam gitu. Tapi malam ketika habis makan kita ke karaoke, Brutal. Brutal dan beringas. Liar. Oh iya. Dan saya ngomongin lu sendiri tuh, Bang. Dan saya melihat bahwa dan saya melihat betapa dia happy sekali ketika dia bernyanyi. Memang sih pada saat-saat tertentu kita boleh ya lepas semuanya ya. Jadi keywordnya hari ini apa nih, Bang? Keywordnya adalah bahwa setiap tujuan itu memerlukan peta. Jadi kehidupan kita, sukses kita juga memerlukan peta. Gitu loh. Hanya dengan peta itu ibaratnya sebuah perencanaan bahwa kita mau kemana. Kalau kita tahu kita mau kemana dan kita punya goals ke arah itu, maka ketika kita mencapainya, gitu loh, maka ada jaminan bahwa disitulah kita akan merasa puas, kita merasa satisfy, dan kita merasa bahagia. Oke, jadi tidak salah juga kalau kita belajar dari film Dora, karena kemanapun dia pasti akan cari peta, ya. Aku peta. Oke, Bang Afi, thank you banget sore hari ini memberikan inspirasi baru. Dan anak mitra bisnis yang mendapatkan special gift dari Bang Afi adalah Bapak Ferry, Bapak Agung, kemudian Ibu Tri Handayani, Bapak Chris Mas Yanto dan Bapak Jimmy ya. Anda boleh telepon Pak Sefem untuk informasi detail seperti apa pengambilan hadiahnya. Terima kasih banyak untuk partisipasi Anda. Mudah-mudahan hari ini kita semua tercerahkan ya dengan cerita bersama Bang Kavi Kurnia. Kita ketemu lagi minggu depan hari Rabu jam 5 sore. Tentu saja hanya di Pak Sefem. Dan amin ya. Sukses untuk Anda. Itulah tadi Kavi's Break bersama si biang penasaran Kavi Kurnia.